الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Fathul Majid syarah kitab Tauhid قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله عن أبي واخد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ومررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Berkata al-musannif rahimahullahu taala dari Abi Waqid al-Laythi menceritakan kharajna ma'a Rasulillah ila Hunain, kami keluar bersama dengan Rasulullah ke Hunain seusai fathu Makkah. Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaklukkan dan orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Masuk Islam baru pada saat itu. Tidak lama setelah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ke Hunain, banyak pula yang ikut dari orang-orang yang baru masuk Islam, yang dulunya musyrikin dan kental dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sisa-sisa kesyirikan itu mungkin barakallahu fikum masih membekas di ingatan mereka. Barakallahu fikum, sehingga inilah yang mereka inginkan. Beda dengan orang-orang yang sudah kokoh, sudah lama dia digembleng, ditempa dengan ilmu tauhid dan pengamalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Waqid mengatakan, kami keluar bersama dengan Rasulullah menuju Hunain, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dalam keadaan kami baru saja meninggalkan kekufuran, baru saja meninggalkan kesyirikan. Ini baru saja kami masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, pohon bidara besar yang mereka i'tikaf di sana. Mengagungkannya. Barakallahu fikum. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantung-gantung pedang mereka di pohon sidr ini, pohon bidara ini. Baik. Pohon bidara kalau sudah berumur ratusan tahun besar juga batangnya. Tidak bisa dipegang oleh dua orang, dipeluk. Yanutuna biha aslihatahum, orang-orang musyrikin mereka menggantung-gantung pedang mereka di pohon-pohon ini. Yuqalu laha dhatu anwat, mereka menamai pohon itu dengan dhatu anwat karena dijadikan tempat menggantung pedang agar supaya mereka mendapatkan keberkahan, peroleh kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Barakallahu fikum. Jangan pernah mencari-cari yang seperti ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pengen menang, Anda pengen sukses, Anda pengen berhasil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. bukan di pohon, bukan di batu, bukan di kuburan, bukan di berhala, bukan di tempat-tempat yang dikeramatkan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sesuatunya, yang mengatur alam semesta ini, yang berkuasa di alam semesta ini. Minta kepada zat yang memiliki. Barakallahu fiik. Baik. Amararna bi sidrah, kami yang baru saja masuk Islam meninggalkan kesyirikan, kami pun melewati sidrah, satu batang pohon besar, pohon sidr. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana orang musyrikin ini masih memiliki dhatu anwat. Pohon sidr, pohon bidara yang mereka gantung-gantung pedang mereka untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Buatkanlah untuk kami yang seperti itu ya Rasulullah. Fakal Rasulullah, Allahu Akbar. Rasulullah SAW langsung bertakbir, menunjukkan bahwa apa yang mereka minta ini bukan perkara remeh. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Innaha sunan, ini sesungguhnya kebiasaan orang-orang dahulu kala. Qultum walladhi nafsi biyadihi, kalian demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, kama kalian telah mengatakan satu perkataan yang persis sama yang dikatakan oleh Banu Israel terhadap Musa. Apa itu? Ija'al lana ilahan kama lahum alih. Bani Israel pernah mengatakan, wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Subhanallah. Mereka minta Tuhan untuk mereka persekutukan dengannya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah SAW menyamakan ucapan mereka ini dengan ucapannya Bani Israel terhadap Musa. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang bisa kami gantung-gantung pedang kami di sana untuk kami menang, untuk kami diberkahi, untuk kami sukses, untuk kami dan seterusnya. Sebagaimana orang-orang musyrikin memilikinya. Kata Rasulullah, kalian persis mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kaumnya Musa terhadap Musa. Ya Musa, adakan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Subhanallah. Qala innakum qaumun tajhalun, berkata Musa, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang sangat bodoh. Untuk apa Tuhan-Tuhan ini? Tuhan yang mereka sembah, musyrikin sembah ini, tidak ada apa-apanya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bodoh ketika ada orang berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dinyatakan bahwa yang disembah oleh mereka-mereka ini selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk menolong mereka, menolong dirinya sendiri saja mereka tidak mampu. Seperti Lata, Uzza dan Manat yang ketika dibongkar, dihancur, dibakar, diratakan, tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan yang selama ini disembah-sembah, diagung-agungkan, bukankah ini adalah kedunguan? Dia sendiri yang memahatnya, dia sendiri yang takut, dia sendiri yang berhadap kepadanya. Baik. Makanya dianggap orang-orang musyrik adalah orang-orang yang paling dungu. Barakallahu fi. Mana yang lebih mulia, batu yang dia sembah itu atau dirinya? Dirinya yang lebih mulia. Dia berakal, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan sesuatu. Sementara yang mereka buat sendiri dari patung, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini adalah orang-orang bodoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkabunna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Kita tengok syarahnya. Abu Waqid ismuhu Al-Harith ibn Auf. Abu Waqid al-Layhi, beliau bernama Al-Harith ibn Auf. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, alahu Tirmidzi. Di bab yang sama, hadis yang serupa diriwayatkan juga oleh Abi Sa'id, Abi Hurairah. Demikian dikatakan oleh Imam Tirmidzi. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Hadis ini bukan cuma Imam Tirmidzi yang meriwayatnya, tapi diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibn Abi Syaibah, Nasa'i, Ibn Jarir, dan Ibn al-Mundhir, dan Ibn Abi Hatim, serta Imam Tabarani, dan yang lainnya. Jadi bukan Imam Tirmidzi saja yang mengeluarkan hadis ini. Qauluhu an Abi Waqid, taqaddama ismuhu, yani Al-Harith Ibn Auf. Diqauli Tirmidzi, wa huwa sahabiyun masyhur. Abu Waqid ini adalah sahabiyun masyhur, sahabi yang terkenal, sahabat Rasulullah yang terkenal. Mata sanata thamanin wa sittin, meninggal dunia di tahun ke-62 Hijriah. Walahu khamsun wa thamanuna sanah, beliau memiliki umur 85 tahun. Barakallahu bikum. Qulu kharajna ma'a Rasulillah ila Hunain, ucapannya bahwa kami keluar bersama dengan Rasulullah menuju Hunain. Wa fi hadithi Amr bin Auf wa huwa inda ibn Abi Hatim wa ibn Mardawi wa Tabarani qala gazawna ma'a Rasulullah sami yawmal fath, ini kami berperang bersama dengan Rasulullah di Fathu Makkah. Wa nahnu alf wa naif, kami berjumlah 1000 lebih. Hatta idha kunna baina Hunain wa Taif al hadith, sampai kami ketika berada di antara Taif dan Hunain, di situ alf, betul alf wa naif. Qauluhu wa nahnu hudatha wahdin bi kufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, ini baru saja masuk Islam. Ay qaribun ahduna bil kufr, kami baru saja masuk Islam, jadi baru saja meninggalkan kekufuran. Fa fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamu min as-sawa la yajhalu hadha, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang telah lebih dahulu masuk Islam dari kalangan sahabat tidak bodoh mereka tentang masalah ini. Mereka sangat tahu bahwa perbuatan meminta seperti ini adalah apa? Perkara yang sangat tidak boleh. Jadi yang meminta ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Barakallahu fiikum. Wa annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Dan al-muntaqil minal batil, orang yang baru saja berpindah dari kebatilan menuju kebaikan, dari kebatilan yang biasa hidup dia bertahun-tahun, puluh tahun, bahkan hidup besar dia di situ sebelumnya, la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Kita tidak merasa aman bahwa di dalam hatinya masih ada sisa-sisa dari kebiasaan itu. Barakallahu fiik. Sehingga mereka meminta ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Tuhan. Baik. Barakallahu fiik. Dzakarahul musannif. Qauluhu walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, memiliki pohon apa, mungkin pohon sidr, pohon apa? Pohon bidara. Mereka ya'kufun, ya'kufun i'tikaf, iqamah. Al-ukuf huwa al-iqamatu ala syai fi al-makan. Mereka berdiam di situ, i'tikaf di situ. Baik. Wa minhu qaulul Khalil alaihi salam, hadi ma hadhi tamathil lati antum laha akifun. Apa ini tamathil, patung berhala yang kalian apa? Yang kalian i'tikaf padanya. Berkumpul padanya. Wa kana 'ukuful musyrikin 'inda tilkal sidra tabarrukan biha wa ta'dhiman laha. I'tikafnya orang-orang musyrikin di sisi sidr atau di bawah pohon sidr itu tabarrukan, untuk mencari berkah. Mencari berkah, wa ta'dhiman laha, dan mengagungkannya. Baik. Wa fi hadits Amr kana yunatu biha silah. Dalam hadits Amr, pohon ini digantungkan padanya pedang-pedang. Fasumiyat Datu Anwat. Maka diberilah nama untuk pohon ini Datu Anwat. Ya, ini pohon yang ditempati untuk menggantung-gantung pedang. Wa kana tu'badu min dunillah. Pohon ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap, berharap ini adalah ibadah. Paham berlebih? I'timad, bersandar diri, berharap, memohon, meminta. Ini ibadah. Kapan diberikan kepada selain Allah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Qalu wa yanutu nabiha aslihatahum, mereka menggantung-gantung pedang mereka di pohon ini. Ay yu'allikunaha 'alaiha lil barakah. Mereka menggantung pedang mereka di pohon itu untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Baik. Itu yang ada dalam hati mereka. Baik, barakallahu fikum. Mereka menggantung pedang mereka dan menggantung hati mereka juga di situ. Sama seperti jimat-jimat. Mereka menggantungnya dan menggantung hati mereka di jimat. Ini juga menggantung pedang di sana dan menggantung hatinya juga di pohon itu. Untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberkahan. Subhanallah. Kaum muslimin masih banyak melakukan hal yang demikian. Di kuburan mereka mengharapkan keberkahan wali fulan, kuburan wali fulan. Subhanallah. Baik. Yu'alliqunaha 'alaiha, yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Qultu fa fi hadha bayanu anna 'ibadatahum laha bitta'zimi wal uqufi wat tabar. Di sini dalil bahwa ibadahnya mereka terhadap pohon ini adalah berupa pengagungan, berupa i'tikaf dan berupa tabarruk. Mencari berkah, mengagungkan dan i'tikaf di sana. Wa bihadzal umur salata ubidatil asyjar wa nahwuha. Dengan tiga perkara ini pohon ini sudah dianggap disembah, diibadahi. Pohon dan yang lain sebagainya. Barakallahu fiik. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatan wa. Adapun kami mengatakan ya Rasulullah, datangkan atau jadikan untuk kami dhatu anwat. Qala Abu Sa'adat sa'aluhu ayyaj'al lahum mithlaha. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah menjadikan untuk sahabat apa satu pohon yang sama seperti pohon milik orang-orang musyrikin. Untuk dimintai keberkahan padanya. La haula wa quwwata illa billah. Panahahum an dzalik, maka Rasulullah SAW melarang mereka dari perbuatan itu. Wa anwat jamu naut wa huwa masdarun summiya bihi al-manut. Baik. Naut masdar dan dinamakan untuk tempat-tempat yang digantungkan padanya. Wannu an hadza mahbubun indallah. Mereka mengira bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa qasadut taqarrub bihi, dan mereka menginginkan untuk mendekatkan diri dengannya atau padanya. Wa illa fahum ajallu qadara. Wa illa, padahal mereka ini, manusia ini lebih mulia dari pohon. Barakallahu fikum. Lebih mulia dari batu. Barakallahu fikum. Kita ini diberi akal, diberi peluang untuk masuk surga, diberi peluang untuk diangkat derajat kita sesinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa ila fahum ajallu qadara min ay yaqsudu mukhalafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ay yaqsudu mukhalafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sengaja-sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu faqala Rasulullah Allahu akbar. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, wa fi riwayatin subhanallah, maha suci Allah. Di riwayat yang lain beliau mengatakan demikian. Wal muradu ta'zimullahi ta'ala wa tanzihuhu an hadha syirki bi ayyi naw'in kan. Dan maksud beliau alaihi salatu wasallam mengatakan Allahu akbar atau subhanallah adalah pengagungan terhadap Allah dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Mimma la yajuzu aw yutlabu wa yuksadu bihi ghairullah. Dari apa-apa yang tidak boleh untuk yutlab, diminta atau diinginkan padanya selain Allah Subhanahu wa taala. wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu at-takbir wa at-tasbih fi hal at-ta'ajjub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai ungkapan takbir atau tasbih dalam kondisi beliau takjub, terheran-heran, ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu, sebagai pengagungan untuk Allah dan pensucian untuk Allah. Idza sami'a min ahadin ma la yaliku billah. Ketika Rasulullah mendengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan Allahu akbar atau subhanallah. Mimma fihi hazmun lirububiyyati wal ilahiyyah. Ucapan yang mungkin menghancurkan rububiyah Allah atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan ini, ya Rasulullah, adakan untuk kami pohon sebagaimana orang-orang musyrik ini memiliki pohon untuk digantung-gantung padanya pedang, atau minta keberkahan, atau itikaf di sana, atau mengagungkannya. Qauluhu inna sunan bidhamisin ay at-turuq. Qauluhu qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Qultum walladhi nafsi biyadihi, kalian telah mengatakan sesuatu yang jiwaku ada di tangannya, kama qalat banu Israil li Musa, persis seperti apa yang diucapkan Bani Israel terhadap Musa, ij'alana ilaha. Oh, Bani Israel mengatakan, wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan selain Allah. Baik. Syabbaham wa qalatahum hadihi. Rasulullah menyamakan ucapan mereka ini, ucapannya Bani Israel kepada Musa, dan ucapan mereka ini terhadap Rasulullah. Adakan untuk kami pohon. Sama seperti Bani Israel mengatakan, adakan untuk kami Tuhan. Baik. Bijamin anna kullan talaba ayyu ja'ala lahu ma yu'allihuhu wa ya'buduhu min dunillah. Walaupun apa konteksnya berbeda, tapi maknanya sama. Karena mereka meminta sesuatu yang akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Apakah pohon? Kalau di zamannya barakallahu fikum, di zamannya Musa, ya tuhan-tuhan, patung-patung. Barakallahu fikum. Sehingga Samiri membuatkan patung untuk mereka, patung anak sapi, sehingga mereka menyembahnya. Wa in ikhtalafa al-lafdhani fal ma'na wahid. Walaupun lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Ya Rasulullah, berikan, adakan untuk kami pohon. Datu Anwar, sama seperti orang musyrikin memiliki pohon. Persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Wahai Musa, adakan untuk kami Tuhan atau patung. Sama seperti mereka-mereka orang musyrikin memiliki patung. Sama-sama minta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Fafihil khawfu minasyirik. Maka di hadis ini ada rasa takut dari kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa innal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallah. Dan boleh jadi seseorang menganggap baik sesuatu yang dia anggap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa abadu ma yub'iduhu min rahmat. Padahal justru itulah yang menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia dari Allah dan menjauhkan dia dari rahmat Allah. Wa yuqarribuhu min sakhati, bahkan justru mereka melakukan sesuatu yang mendekatkan mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadha 'alal haqiqah. Dan mereka tidak sadar, tidak tahu hakikat. Illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhil azman. Kecuali man 'arafa ma waqa'a, orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi di zaman sekarang. Min katsirin minal ulama wal ubad ma arbabil qubur. Banyak orang yang menganggap diri dan dianggap ulama dan ubad ma arbabil qubur, pada dengan para penyembah kuburan. Barakallahu fik. Kuburan dijadikan Tuhan. Mereka itikaf di kuburan. Ruku sujud untuk kuburan tersebut. Begitu datang langsung ruku, langsung sujud. Mereka berdoa. Barakallahu fik. Mereka menyembelih, mereka bernazar, mereka subhanallah. Mereka itikaf. Bahkan kuburan-kuburan tertentu, barakallahu fikum, mereka melakukan haji dan tawaf di sana. dan meyakini bahwa hajinya mereka di situ lebih utama berkali-kali lipat ketimbang haji di Baitullah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Ka'bah ini yang tawaf ke kuburan wali fulan atau wali-wali tertentu. Coba suta putar bagaimana ini akal, barakallahu fiik. Baik. Ini orang-orang sufi ya, ini perkara bercerita yang tidak masuk akal. Bukan berarti bahwa sesuatu yang tidak masuk akal tidak kita percayai. Kita percaya selama ada dalilnya, barakallahu fiik. Baik. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan percaya. Orang-orang sekarang masya Allah dengan kuburan luar biasa, dikit-dikit kuburan, apa-apa kuburan. Minal gului fiha, gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan. Wasarfu jullul ibadah, wasarfu jullil ibadati laha. Dan menyerahkan kebanyakan ibadah untuk kuburan itu. Apa yang tidak mereka lakukan? Sampai haji pun mereka melakukan di sini. Wa yahsabuna annaha ala syai, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang sangat utama. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah, padahal itu adalah dosa yang Allah tidak akan ampuni kalau dia tidak tobat. Qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi Abi Syamah fi kitab al-Bida' wal Hawadith, berkata Abu Syamah dalam kitabnya Al-Bida' wal Hawadith, wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi, dari bagian ini juga ada amal ibtila'u bihi, telah menjadi umum musibah ini, min tazyini syayatin lil ammah, dari perbuatan syaitan menghiasi-hiasi apa yang dilakukan orang awam, takhliqul hitan wal umud, takhliq al hitan wal umud, mereka mengikat tiang-tiang dengan sesuatu yang mereka ikat-ikat. Wasarju mawadi'in makhsusah, menerangi, memberi lampu untuk tempat-tempat yang khusus. Fi kulli baladin yahki lahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan mimman syuhira bis-salahi wal wilayah. Di semua negeri-negeri yang dihikayatkan, yang diceritakan oleh orang-orang yang menceritakan bahwa dia pernah melihat dalam mimpinya bahwa ada seorang yang pernah duduk di pohon, di bawah pohon ini, atau duduk di atas batu ini, dari orang-orang yang masyhur dengan kesalehan dan kewalian. Ada cerita-cerita macam-macam. Oh, dulu di sini ada orang saleh begitu-begitu. Cerita yang aneh-aneh. Orang-orang pun percaya, dibuatlah di atas batu itu suatu yang luar biasa. Orang pun mulai membangunnya, orang pun berdoa padanya, orang pun menyembelih di situ. Fayaf'aluna dzalika wa yuhafiduna 'alaihi, dan mereka menjaganya. Mata adyihim faraidallahi ta'ala wa sunanihi. Di sisi yang lain, mereka tidak memperdulikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid kosong. Barakallahu fiik. Kewajiban-kewajiban salat sudah tidak ada lagi mereka lakukan. Sunnah-sunnah tidak lagi dihidupkan. Mana mereka semua? Di kuburan. Wa yadunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik. Mereka mengira bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Tsumma yatajawazuna hadza ila ayyadhuma waqtu tilkal amakin fi qulubihim. Kemudian lewat dari itu, sudah melampaui sehingga apa? Menjadi besar dan agung tempat-tempat itu di dalam hati mereka. Ayu'adzimunaha wa yarjuna syafa'a syifa'a limardahum wa qada'i hawa'ijihim bin nadri laha. Sehingga mereka mengagungkan tempat itu. Mereka mengharapkan kesembuhan untuk orang-orang sakit mereka. Dan tertunaikan hajatan-hajatan mereka dengan melakukan nadar untuk tempat-tempat itu, kuburan itu, atau tempat yang pernah disinggahi oleh wali, apakah pohon atau batu atau apa. Wahia min uyunin wa min uyunin wa syajarin wa ha'id wal 'umud. Wahaid wa hajar. Wahia min uyun, terkadang mata-mata air. Anda pernah mendatangi mata air, barakallahu fikum, jauh dari pemukiman. Mata air di bawah kaki gunung, airnya jernih luar biasa, masya Allah. Tidak ada orang-orang. Cuma heran-herannya di sekeliling mata air itu. Mata air, kemudian ada kolam, jernih luar biasa. Banyak pohon. Ini pohon penuh dengan ikatan-ikatan. Banyak sekali ikatan-ikatan di sini. Penuh dengan ikatan. Ini pohon-pohon diikat-ikat. Apa ini ikat-ikat ini? Ternyata ikatan-ikatan itu adalah ikatan yang diikat oleh orang ketika mereka bernazar. Ya wali fulan, tolong saya akan melakukan perjalanan selama sekian hari, sekian pekan atau sekian bulan. Kalau saya selamat di perjalanan saya sampai ke sini, maka saya akan datang untuk menyembelih di sini 2 ekor kambing dan melepas ikatan. Barakallah. Luar biasa. Tidak ada yang berani mandi di situ. Tidak ada. Mukwalat. Barakallah. Padahal enak sekali mandi. Pulang juga tidak ada kualat-kualat. Tidak ada abjur. Subhanallah. Tapi itulah yang namanya kesyirikan luar biasa. Uyun, wasyajar, pohon-pohon tertentu, wahait, tembok-tembok tertentu, wahajar, dan batu-batu tertentu. Wafi madinati Dimashq min dhalika mawa'idu muta'addidah. Di kota Dimashq, tempat-tempat yang seperti ini banyak jumlahnya. Uyunil humma, harja babi tuma. Seperti mata air humma di luar pintu tuma. Wal amud al mukhallaq dakhil babis saghir, wal amud yang barakallahu fikum al mukhallaq dakhil babis saghir wa syajara al mal'unata qarya babin nasr fi nasi qari'at at tariq, di tengah jalan, di belakang pintu, dekat pintu. Alhasil barakallahu fikum, sahalallahu qat'aha, semoga Allah SWT memudahkan untuk menghancurkan, memotongnya. Wajtithatha min asliha, dan mencongkel dari batang. Fama asbaha bidati anwat, maka benda-benda ini, pohon-pohon ini, batu-batu ini, macam-macam mata-mata ini persis sama seperti apa? Datu anwat. Paham barakallahu fikum. Datu anwat yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap itu sama seperti penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-warida fil hadith intaha. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Baik. Masya Allah. Namanya kesyirikan sebenarnya itu sangat-sangatlah jelas. Tapi masih ada saja dan banyak saja orang-orang yang buta hatinya dari kebenaran. Barakallahu fikum. Begitu dinasihati pokoknya tidak mau. Barakallahu. Diingatkan bahwa itu adalah kesyirikan. Bukan kesyirikan. Dengan berani yang mengatakan bukan kesyirikan. Atau sah, kalau bukan kesyirikan. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.